melalui. Iyo, angkusulan. Patutuh kato pantang maninggu tagade suratan nyonan pai kajanikan patenggangkan duo patenggangkan pintu hati dan pintu dan pintu lintu dan lintu.